الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله عز وجل telah menyampaikan pesan kepada hamba-hambanya. Pesan ini tertuang di dalam Al-Quranul Karim dan juga melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, untuk berjalan di atas jalannya barakallahu fikum yang lurus. Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Fatihah memerintahkan untuk meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai dan engkau telah sesatkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan barakallahu fikum ta'ammaltu anfa'ad du'ai, saya mencoba mengkaji, mendalami doa yang paling berguna dan paling bermanfaat. Ternyata kata beliau ada di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus barakallahu fikum. Lalu jalan mana yang dimaksud? Jalan yang lurus itu yang mana yang dimaksud oleh Rabbuna Jalla Subhanah? Wal-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam tafsirnya, jalan Allahu Jalla wa'ala yang lurus adalah at-tariqul musilu ilallahi wa ila jannatih, yaitu jalan yang akan menyampaikan kepada Allahu Azza wa Jal dan jalan yang akan menyampaikan kepada surganya. Hafizani wa hafizakumullah. Jalan yang lurus itu adalah at-tariqul musil ilallahi wa ila jannatihi, jalan yang akan menyampaikan kepada Allahu Jalla Jalaluh dan menyampaikan kepada surganya barakallahu fikum. Lalu kita kepingin lebih tahu lagi dan bisa mendalami jalan yang akan menyampaikan kepada Allahu Jalla wa ala dan surganya. Maka qala rahimahullahu ta'ala, ma'rifatul haqqi wal amal bihi, jalan yang akan menyampaikan kepada Allahu Jalla Subhanah dan yang akan menyampaikan kepada surganya adalah ma'rifatul haqqi, mengilmui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu sendiri. Mengilmui kebenaran dan mengamalkan kebenaran, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Wa qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, inna kamal al-insani madaruhu ala aslaini asasiyaini. Sesungguhnya kesempurnaan manusia terbangun di atas dua landasan dan dua pondasi. Inna kamalal insani, bahwa kesempurnaan manusia itu, laki-laki ataupun wanita, terbangun di atas dua landasan. Yang pertama, kata beliau, ma'rifatul haqqi minal batili wal itharu alaih. Ma'rifatul haqqi minal batili wal itharu alaih. Yang dimaksud dua pondasi adalah, pertama, mengilmui kebenaran dari kebatilan. Dan yang kedua adalah al-itharu alaih, mengedepankan, mengutamakan di dalam hidup al-haq itu sendiri. Yang dimaksud dengan al-itharu alaih, mengutamakan kebenaran di dalam hidup, qala rahimahullahu ta'ala, quwwatut tanfidzilah, kekuatan diri kita untuk membuktikan dan melaksanakan al-haq itu sendiri. Ini barakallahu fikum, ucapan al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa kesempurnaan seseorang itu ada pada dua hal ini. Ma'rifatul haqqi minal batil wal quwwatu fi tanfidzil haqqi. Mengilmui kebenaran dari kebatilan. Kenapa barakallahu fikum ditambah mengilmui kebenaran dari kebatilan? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, innama tunqadu ural islami urwatan urwah. Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam ini akan lepas sehelai demi sehelai terus, apabila muncul dan berkembang para pemuda dan orang-orang di dalam Islam ini, orang yang tidak mengenali dan mengilmui tentang persoalan jahiliyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksudnya, seseorang itu dia harus mengerti al-haq dan mengerti pula tentang kebatilan. Arabtu syarra la li syarri wa innama li tawaqqi. Saya belajar kejelekan bukan untuk kemudian mengamalkannya, namun untuk melindungi diri darinya. Barakallahu fikum. Disinilah letak, kata Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, nilai lebih yang tidak mungkin akan disamai oleh generasi setelahnya, generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yaitu, mereka mengilmui al-haqqi alat tafsir, dan mereka mengilmui kebatilan alat tafsil. Mereka mengilmui kebenaran secara rinci, dan mereka mengilmui al-batil secara rinci pula. Sehingga mereka melaksanakan al-haq secara rinci dan meninggalkan al-batil secara rinci, rahimani wa rahimakumullah. letak barakallahu fikum keistimewaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jikalau engkau ingin melihat kesempurnaan orang, atau ingin barakallahu fikum mengetahui tentang kesempurnaan orang, lihatlah dia dari dua sisi ini. Pengetahuan dia tentang al-haq dari kebatilan, dan yang kedua, kekuatan dia di dalam tanfidhil haqqi. Kekuatan dia di dalam barakallahu fikum mengamalkan kebenaran itu sendiri. Atas dua landasan inilah Allah Azza wa Jalla memuji anbiya'ah, memuji para nabinya, dan memuji para rasulnya rahimani wa rahimakumullah. Contoh firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quranul Karim, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ulil aidi wal absar. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ulil aidi wal absar. Ingat hamba-hamba kami, kata Allah Jalla wa Ala, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Allah Jalla wa Ala mengingatkan hal ini dalam rangka memuji dan menyanjung nabinya barakallahu fikum. Ingatlah, kata Allah Jalla wa Ala, hamba-hamba kami, Ibrahim, Ismail, dan Ishaq. Ulil aid, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ulil aidi ay al-quwwatu fi tanfidhil haqq. Ulil aid memiliki kekuatan untuk menerapkan al-haq, untuk mewujudkan dan membuktikan al-haq. Ulil aidi wal absar, kekuatan barakallahu fikum dari sisi ilmu rahimani wa rahimakumullah. Bukan Allah Jalla wa Ala memuji orang yang ulil absar, memiliki ilmu, subhanallah. Bila berbicara ayat Al-Quran, hadis, ayat Al-Quran, hadis, bukan karena itu kemudian orang dipuji oleh Allah Jalla subhanah. Mungkin ketika kita mengkaji pujian terhadap orang yang berilmu, bukan kemudian orang yang bisa mengeluarkan nas-nas Al-Quran atau hadith Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak. Yang dipuji oleh Allah Jalla subhanah, seperti di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, adalah orang yang berilmu dan menerapkan apa yang telah dia ilmui barakallahu fikum. Itu yang disanjung dan dipuji oleh Allah Jalla wa'ala. Berlalu kita di dalam ayat Al-Quranul Karim, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang-orang yang memiliki ilmu bukan orang yang kemudian bisa menyelesaikan satu kitab ke kitab yang lain, duduk di satu guru ke guru yang lain, bukan, rahimani wa rahimakumullah. Yang disanjung dan dipuji di dalam ayat itu adalah orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya, hafizani wa hafizakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla memuji nabinya barakallahu fikum di atas dua, karena dua pondasi tadi, yaitu ulil aidi yaitu al-quwwah fi tanfidzil haqqi, kekuatan di dalam menerapkan al-haq, wal absar, dan mereka memiliki ilmu, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Beliau melangsungkan, atas dua landasan ini pula, ma'rifatul haqqi minal batil wal itharu alaih, merekalah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Asr. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, karena kedua landasan inilah yang Allah Jalla wa'ala maksudkan di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang terdepan, yang paling pertama masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mendapatkan kerugian di dalam hidupnya, barakallahu fikum, orang yang berilmu tentang al-haq dan orang yang memiliki kekuatan di dalam membuktikan dan mempraktikkannya, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Beliau juga mengatakan, ini pula yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud di dalam surat As-Sajdah, a'immah fid din, yang menjadi imam-imam dalam urusan agama, adalah mereka-mereka yang memiliki kesabaran di dalam tanfidzil haq, membuktikan dan mewujudkan kebenaran, dan orang yang memiliki ketinggian, barakallahu fikum, ilmunya tentang al-haq, rahimani wa rahimakumullah. Merekalah yang menjadi a'immah fid din, menjadi imam, barakallahu fikum, di tengah umat ini. Maka oleh karena itu beliau menyebutkan bahwa manusia itu berdasarkan dua pondasi ini dibagi, barakallahu fikum, menjadi empat. Yang pertama adalah a'lal maratib, tingkatan orang yang paling tertinggi posisinya, kedudukannya, yaitu golongan yang pertama, orang-orang yang mengilmui tentang kebenaran dan orang yang memiliki quwwah, kekuatan untuk menerapkan al-haq, barakallahu fikum. Masuk di dalamnya al-anbiya wa warasatul anbiya, para pewaris para nabi dari kalangan ulama, wa man salaka maslahum wa man naha nahwahum, orang-orang yang mengikuti langkah para nabi dan rasul, masuk di dalam barisan ini, barakallahu fikum. A'lal maratib, a'lad darajat, kedudukan dan posisi yang paling tinggi, barakallahu fikum, posisi yang pertama ini, rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jal memasukkan kita ke dalam golongan yang pertama ini. Yang kedua, orang yang sebaliknya dari yang pertama, la ilma lahu anil haqqi wala lahu quwwata fi tanfidhi, tidak memiliki ilmu tentang al-haq dan tidak pula memiliki kekuatan untuk melaksanakan al-haq. Berteman dengan orang ini barakallahu fikum adalah kerugian rahimani wa rahimakumullah. Wasalis yang ketiga, dia punya barakallahu fikum ilmu tentang al-haq tetapi tidak memiliki quwwah, kekuatan untuk menerapkan al-haq. Berilmu namun tidak memiliki kekuatan barakallahu fikum untuk menerapkan al-haq. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-mu'minul qawiyyu. Dari sabda Nabiyyuna alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Mu'min yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik barakallahu fikum. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Orang yang memiliki ilmu tentang al-haq tapi tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan al-haq itu sendiri. Wal-akhir barakallahu fikum, orang yang punya quwwah, kekuatan, semangat untuk menerapkan al-haq tetapi dia tidak memiliki ilmu tentang al-haq. Maka di hadapan orang ini, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kawan akan menjadi lawan. Tidak bisa membedakan mana dia walinya Allah Jalla Subhanah, mana dia walinya syaitan barakallahu fikum. Punya semangat tetapi dia tidak memiliki ilmu tentang al-haq. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Berdasarkan barakallahu fikum ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kita sampai kepada satu tujuan, yaitu kita ingin menata lahiriah dan batiniah kita dengan al-haq rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin meluruskannya, kita ingin memperbaikinya, kita ingin barakallahu fikum mensucikannya dengan al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kita mengerti bahwa pada diri kita ini ada susunan organ tubuh barakallahu fikum yang posisinya dari semua organ sungguh amat sangat-sangat vital. Bila tidak diperhatikan, bila tidak dijaga dan tidak diluruskan, sungguh amat sangat menakutkan. Akan membawa barakallahu fikum seseorang kepada sesuatu yang sangat berbahaya di dalam hidupnya. Dia menyangka kalau ini adalah jembatan menuju kebahagiaan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu organ dari tubuh kita ini yang sangat-sangat-sangat vital rahimani wa rahimakumullah butuh untuk selalu dilakukan koreksian. Butuh untuk selalu dilakukan perubahan dan pendidikan padanya. Kenapa barakallahu fikum? Karena Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasada fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Bila daging ini baik, bagus, akan menentukan seluruh organ tubuh menjadi baik pula, menjadi bagus, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila segumpal daging ini rusak, maka akan rusaklah seluruh organ tubuh kita, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Fahafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, Nabiyuna alaihi salatu wassalam, la yantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Beliau yang tidak akan berucap dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka yang memberikan pesan, memberitahukan ilmu kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, yang menciptakan kita, yang mengatur urusan hidup ini, Allah Jalla subhanahu, yang memiliki negeri yang kita tinggal padanya, yang memiliki alam barzah dan memiliki alam akhirat, Allahu Jalla Subhanah, yang memberitahukan kepada kita, barakallahu fikum, bahwa dari organ tubuh yang kita miliki, ada yang itu menjadi organ sangat vital, barakallahu fikum, menjadi amir, imam, malik, menjadi raja, menjadi pemimpin terhadap organ-organ tubuh yang lain. Bila organ ini baik, akan menentukan kebagusan dan kebaikan yang lain. Bila rusak, barakallahu fikum, juga akan menentukan kerusakannya, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, segumpal daging itulah yang disebut dengan al-qalb. Al-qalbu rahimani wa rahimakumullah. Kalau terjemahan yang ma'ruf, masyhur, yaitu hati, yang sesungguhnya adalah jantung, rahimani wa rahimakumullah. Kita memakai bahasa yang lumrah, bahasa yang masyhur, yaitu hati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabiyuna alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita, barakallahu fikum, bahwa segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berpesan di dalam Muqaddimah Ighatsatul Lahafah, beliau menyebutkan bahwa iblis laknatullah alaih mengetahui kalau ini merupakan poros kebaikan dan kerusakan. Segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan poros, barakallahu fikum, kebaikan dan kerusakan. Maka yang menjadi sasaran pengerusakan iblis laknatullah alaih adalah segumpal daging ini, barakallahu fikum. Inilah yang menjadi sasaran pengerusakan pertama oleh iblis laknatullah alaihi, karena dia tahu ini muara kerusakan. Apabila rusak, akan menentukan kerusakan seluruh organ tubuh yang dimiliki. Sasarannya ini, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita harus sadar dan sadar bahwa kita di dalam hidup ini punya lawan dan musuh yang sangat-sangat tangguh. Yang dia kobarkan permusuhannya, peperangannya di saat Allahu Jalla wa'ala menciptakan yang namanya Bani Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kepadanya untuk sujud barakallahu fikum. Maka di saat dia menampakkan kecongkakannya di hadapan Allah, keangkuhan dan kesombongannya menolak kemauan Allahu Jalla wa'ala yang menciptakan dia barakallahu fikum, enggan untuk sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allahu Jalla Jalaluh. Lalu karena keangkuhan dan kesombongan itulah, Allah mengusir iblis laknatullah alaihi dari negeri yang penuh kenikmatan. Lalu kemudian tidak hanya mengusir, memvonis kalau dia termasuk makhluk yang dilaknat, dan juga makhluk yang terkutuk. Hafizani wa hafizakumullah. Mulai dari itulah, dia kemudian memancangkan permusuhannya terhadap Nabi Adam dan Bani Adam, termasuk kita rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu kedua orang tua kita, di atasnya kakek kita, terus ke atas, dia telah berlalu untuk kemudian memusuhi dan memerangi. Mungkin kita bertemu dengan kakek kita, kita menemukan kakek kita dalam kondisi mungkin tidak sholat rahimani wa rahimakumullah. Menemukan kakek kita terlalu banyak hal-hal kesyirikan, kekufuran yang dilakukan. Barakallahu fikum. Tidak jauh-jauh kita ke kakek, mungkin kedua orang tua kita. Iblis telah menang kemudian untuk melawannya rahimani wa rahimakumullah. Menjatuhkan mereka di dalam dosa kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, kebid'ahan barakallahu fikum dalam agama, dan mungkin dalam perbuatan-perbuatan maksiat barakallahu fikum. Kita melihat pertarungan yang dimenangkan oleh syaitan, iblis dan bala tentaranya, kalah barakallahu fikum. Sekarang Allahu Jalla wa'ala telah menjemput kita dengan hidayahnya. Hadiah yang telah diberikan kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Yang juga barakallahu fikum, kita mengerti perjalanan hidup para sahabat Nabi. Sebelumnya, mayoritas di antara mereka berada di dalam, ya, perbuatan yang menyelisihi agama Allahu Jalla Subhanah. Allahu Jalla wa'ala datangkan kepada mereka hadiah dan hidayah untuk mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu Jalla wa'ala di masa sekarang ini menganugerahkan kita hidayah sebagaimana mereka telah diberikan hidayah atau hadiah oleh dari Allah Jalla Subhanah. Mereka telah menang barakallahu fikum, dan kita sendiri merasakan adanya peluang untuk menang rahimani wa rahimakumullah, kendati pun belum final. Finalnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal final perjuangan ini ada di dalam penghujung kehidupan. Belum final rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan kita barakallahu fikum untuk melawan musuh yang tangguh ini, yang sangat menakutkan dan mengerikan. Di tengah jalan, kita masuk dalam jaringan dan perangkapnya. Setelah itu, tidak bisa keluar dan melepaskan diri. Itulah yang sangat menakutkan dan mengerikan. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka di saat iblis mengetahui bahwa pokok pangkal kebaikan seluruh organ manusia itu ada pada al-qalbu, yaitu hati, maka sasaran pertama dan utama yang mereka lakukan adalah pengerusakan segumpal daging. Barakallahu fikum. Dengan apakah mereka melakukan pengerusakan? Yaitu bagaimana menodai segumpal yang suci dan bersih, yang karenanya atau di atasnya Allah menciptakan manusia itu sendiri. Alal fitrati, bagaimana dia menodai dan mengotorinya melalui tangan kedua orang tua. Barakallahu fikum. Tadi sudah kita menyebutkan, setelah kita mengkaji dan mendalami, kedua orang tua termasuk orang yang kalah dalam bertarung. Akan dimanfaatkan, akan digunakan untuk menodai. Barakallahu fikum. Kesucian itu, sehingga tidak jarang karena kedua orang tua seseorang menjadi kufur, musyrik kepada Allah Jalla Subhanah, terkubang di dalam dosa dan kemaksiatan karena kedua orang tuanya. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, mayoritas kerusakan pada anak itu disebabkan karena kedua orang tuanya yang memiliki andil besar. Barakallahu fikum. Untuk kemudian saya mengajak, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Jalla Subhanah. Bagaimana Allah menyelamatkan kita di tengah-tengah sulitnya orang untuk menjadi selamat dan beratnya orang untuk menjadi selamat. Allah Jalla wa'ala memilih, rahimani wa rahimakumullah, tadi diawali dengan kedua orang tua yang kita dididik padanya. Barakallahu fikum. Dari semenjak kecil kita sudah diajari, diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang bertentangan, bahkan menjurus kepada kesyirikan. Mungkin di antara kita ada yang dikalongkan padanya jimat, diletakkan. Barakallahu fikum. Di pinggangnya, di tangannya, di kakinya, dilingkarkan untuk menolak mudharat. Dididik, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin barakallahu fikum di antara kita ada yang sedikit digeret ke dukun paranormal oleh kedua orang tuanya, atau mungkin mencari berkah, mencari kepintaran, mencari kecerdasan, kita dibawa ke kuburan lalu dimandikan di atasnya dengan berbagai cara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tibalah saatnya hidayah itu menghampiri kita. Baru kita tahu dan sadar kalau perbuatan kedua orang tua kita itu adalah salah dan keliru. Tiada yang bisa kita lakukan kecuali memintakan ampun buat mereka. Barakallahu fikum. Setelah kita memintakan hidayah buat mereka, itu yang kita bisa lakukan. Muncullah anaknya menjadi anak yang soleh, berjalan di atas jalan yang telah ditapaki oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Berarti sekarang tanggung jawabnya besar untuk dia bisa membantu kedua orang tuanya lepas dari jeratan iblis laknatullah alaih. Bisa tampil menjadi penolong agar jangan sampai ayahnya lebih tumbang lagi, kalah lagi. Ibunya barakallahu fikum dengan manuper-manuper iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti kita berjuang untuk menyelamatkan diri pertama kali, dan berusaha untuk menyelamatkan orang yang paling dekat dengan kita, kedua orang tua kita rahimani wa rahimakumullah. Semoga melalui hadiah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kedua orang tua kita bisa memetik barokahnya, barakallahu fikum, bisa memetiknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalaulah mungkin mereka telah meninggal dunia, semoga dengan ketidaktahuannya mereka lalu kemudian terjatuh di dalam kesyirikan, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal, lalu kemudian bisa memetik nilai dan hasil dari kesolehan dan ketaatan kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi perjuangan kita ini sekali lagi belum final. Belum final hafizani wa hafizakumullah. Iblis laknatullah alaih terus mengintai untuk kemudian melakukan pengerusakan pada diri kita ini rahimani wa rahimakumullah. Sasaran yang paling utama dan pertama seperti yang kita sebutkan tadi adalah segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan makna hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Idza khasha'at khasha'atil jawarih wa idza tamakhat tamakhatil jawarih wa idza fasadat fasadatil jawarih." Apabila mudghah itu, segumpal daging ini, khusyuk, maka seluruh anggota jasad akan khusyuk pula. Bila tamakhat, tamakhat maknanya kabbara, bila mudghah ini, segumpal daging tersebut adalah angkuh dan sombong, maka angkuh dan sombong pula seluruh anggota jasad yang kita miliki. Wa idza fasadat fasadatil jawarih, dan apabila rusak segumpal daging, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, akan merusak seluruh anggota jasad kita. Segumpal daging barakallahu fikum menjadi alat yang sangat vital yang harus senantiasa dilakukan pengoreksian dan perbaikan padanya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maka beliau mengatakan, al-qalbu huwal maliku fa idza salaha ar-ra'i salahat ar-ra'iyyah wa idza fasada fasadatir ra'iyyah wa innama yahsulu salahuhu bisalamatihi minal amradil batiniyah al batina. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hati merupakan raja, merupakan pemimpin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, apabila sang pemimpin ini baik, maka rakyat yang dipimpinnya akan baik pula. Tapi apabila sang pemimpin itu rusak, maka rakyat yang dipimpinnya akan rusak pula. Beliau berbicara barakallahu fikum tentang hati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kebagusan, kelurusan dan keselamatan hati itu amat sangat ditopang dan didukung di saat hati itu bersih dari penyakit-penyakitnya. Di saat barakallahu fikum hati itu bersih dari amrad, dari penyakit-penyakitnya rahimani wa rahimakumullah. Kalghil, termasuk dari penyakit hati adalah al-ghillu, al-ghilli wal-hasadi, wal-haqdi, iri hati, dengki, hasad, termasuk min afradil qulub, penyakit-penyakit hati, barakallahu fikum, sifat asyukh, kebakhilan yang tinggi, al-kibr, kesombongan, wasukhriyah, keangkuhan, ingin tampil, ingin menjadi orang yang di atas, warriya'u, termasuk di dalam penyakit hati adalah mencari-cari pujian, sanjungan, wasum'ah, suka memperdengarkan kebaikan untuk disanjung dan dipuji, wal makar, melakukan makar, barakallahu fikum, wal hirs, kerakusan, wat tama'i, sama maknanya, wa adamir ridha bil maqdur, dan tidak memiliki keridhaan terhadap ketentuan dan keputusan Allah. Semuanya ini gambaran atau beberapa contoh dari penyakit-penyakit segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iri hati, dengki, kemudian hasad, bakhil, sombong, ingin barakallahu fikum tampil ke depan, terdepan, pertama, kemudian riya, sum'ah, memperdengarkan kebaikan untuk disanjung, melakukan makar terhadap saudara, temannya, keluarganya, makar terhadap ahlul haq, termasuk di dalamnya al-hirs, memiliki sifat kerakusan dan tidak ridha terhadap segala ketentuan dan keputusan dari Allah Azza wa Jal. Ini termasuk barakallahu fikum dari penyakit-penyakit imam di dalam jasad kita ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa amradul qalbi katsiratun tablugh nahwal arba'in, afanallahu minha wa ja'alana mimman ya'tihi biqalbin salim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, penyakit-penyakit hati itu sangatlah banyak, bahkan sampai kepada bilangan 40 macam. Subhanallah. Sampai kepada bilangan 40 macam dari penyakit barakallahu fikum hati. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita darinya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala dengan hati yang salim, hati yang selamat, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti dari bimbingan Al-Imam An-Nawawi melalui hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita harus melakukan pengobatan. Kita harus melakukan pengobatan dari penyakit-penyakit barakallahu fikum yang akan menimpa hati. Maka cukuplah obat yang terdepan mengerti kalau diri kita ini sakit. Mengerti barakallahu fikum kalau diri kita ini sakit. Ini obat pertama untuk kita bisa masuk melakukan pengobatan padanya. Tapi kalau kita tidak mengetahui, tidak sadar kalau diri kita ini sakit, ini lebih sulit, barakallahu fikum. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah ketika menyebutkan tentang taubat, sebagai pintu barakallahu fikum membuka segala macam kebaikan. Pintu yang pertama kali di dalam taubat itu adalah dia berilmu kalau dirinya itu salah dan keliru. Berilmu kalau dirinya itu salah dan keliru, barakallahu fikum. Berarti kalau seseorang ingin masuk ke dalam pintu taubat, maka diberitahu dulu bahwa amal perbuatan yang Anda kerjakan ini salah, menyelisihi aturan Allah Azza wa Jalla. Untuk kemudian membuka pintu taubat, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menjelaskan hal ini di saat dia memberikan taklik, komentar dan penjelasan terhadap ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Di saat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiati. Perbuatan mengada-ngada dalam syariat Allah yang Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, sikap mengada-ngada di dalam syariat Allah itu disebut dengan bid'ah. Dosa kebid'ahan yang dilakukan. Ya. Dosa kebid'ahan yang dilakukan itu lebih disukai, dicintai, disenangi oleh iblis daripada dosa kemaksiatan yang lain. Subhanallah ya. Iblis itu lebih senang kalau ada orang berada di masjid kemudian melaksanakan kebidaan-kebidaan dalam agama. Lebih senang, barakallahu fikum. Lebih suka dibanding dengan orang yang berjudi, mabuk, barakallahu fikum. Wal'iyadu billah. Kenapa rahimani wa rahimakumullah? Imam Sufyan Ats-Tsauri melangsungkan. Fa innal bid'ata fa innal ma'siyata tutab. Wal bid'ata la tutab. Karena perbuatan dosa kemaksiatan itu adalah akan bertaubat darinya. Adapun kebid'ahan itu sulit untuk bertaubat darinya. Loh, kok bisa? Iya, barakallahu fikum. Mengajak orang dari tidak sholat menjadi sholat, gampang. Tapi mengajak orang yang sholat tidak sesuai dengan tuntunan agama menjadi benar sholatnya, ini yang sulit. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mendakwahkan orang yang tadinya berjudi, kemudian selesai dari perjudiannya, gampang, barakallahu fikum. Lebih mudah dibanding dengan mengajak orang yang berkecimpung di dalam dosa kebid'ahan, selesai dari kebid'ahannya. Disinilah letak kesenangan iblis laknatullah alaihi terhadap dosa kebid'ahan. Mengada-ngada dalam urusan agama, barakallahu fikum. Kenapa sekarang? Kok lebih dicintai? Lebih disayangi? Lebih dimaukan oleh iblis laknatullah alaihi menjerongkokkan orang ke dalam dosa kebid'ahan? Karena ini sungguh amat sangat terkait dengan pengobatan barakallahu fikum pada segumpal daging yang sakit. Rahimani wa rahimakumullah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahwa pintu pertama kali untuk bertaubat kepada Allahu Jalla wa'ala adalah berilmu. Karena tahu kalau minum khamar ini dalam pandangan agama itu salah. Dalam pandangan masyarakat tidak disukai dan disenangi. Bahkan barakallahu fikum dalam aturan negeri kita ini dilarang. dia laksanakan secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Tiba-tiba, lu kok keluar sudah miring sana, miring sini jalannya, barakallahu fikum. Tahu, kalau itu salah dan keliru. Dilakukan di tempat-tempat sembunyi, barakallahu fikum. Tapi kebidaahan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adapun dosa bid'ah itu, yaitu dia menganggap kalau dia itu berada di atas petunjuk. Dia menganggap kalau dia langkahnya ini benar, bukan salah. Bagaimana dia akan bertaubat dari langkah dan jalan yang dianggapnya benar? Tidak mungkin. Disinilah letaknya sulitnya mereka untuk mau bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Mengajak orang untuk menghentikan afkar, pemikiran terorismenya, itu sulit, rahimani wa rahimakumullah. Dibanding dengan mengajak orang yang tadi, judi, mabuk, wal'iyadu billah, ia berzina dan yang semisalnya, itu lebih gampang dan mudah. Kenapa barakallahu fikum sulit mengajak orang untuk menghentikan sikap terorismenya itu? Karena dia menganggap kalau itu adalah langkah jihad di jalan Allah. Padahal salah. Dia menganggap kalau itu barakallahu fikum bagian dari jihad di jalan Allah Jalla subhanahu. Lah kalau kita buka di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang jihad banyak kan? Banyak sekali. Keutamaannya disebutkan oleh Allah. Lah perbuatan yang mereka terjatuh padanya ini. Lalu kemudian barakallahu fikum dianggapnya al-jihadu fi sabilillah. Walaupun dia mati konyol, dia tetap dianggap itu adalah kemenangan pada dirinya barakallahu fikum. Mengajak orang yang memiliki afkar pemikiran seperti ini, yang itu dianggapnya benar, lebih sulit rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sulit barakallahu fikum. Kecuali bagi orang yang telah mendapatkan rahmat dari Allah Jalla subhanah. Maka oleh karena itu, pintu yang terdepan untuk bisa mengobati penyakit yang ada di dalam hati, yaitu berilmu dan mengetahui kalau dirinya itu sedang berpenyakit. Ini barakallahu fikum. Karena di saat ingin melakukan pengobatan terhadap segumpal daging ini, sangat terkait dengan taubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita langsungkan. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala menyebutkan barakallahu fikum bahwa al-qalbu wa ashraful a'dha'i. Hati ini, kata Imam Ibn Daqiq Al-Id, merupakan organ tubuh yang paling terhormat, paling tinggi kedudukannya rahimani wa rahimakumullah. Dinamakan segumpal daging itu sebagai al-qalb litaqallubihi. Karena gampang dan mudahnya untuk terbalik. Sekarang lurus sebentar bengkok. Sekarang lurus sebentar bengkok. Dinamakan barakallahu fikum. Segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sebagai al-qalb. Qalb itu kan artinya bolak-balik. Qalb. Litaqallubihi. Karena mudah dan gampangnya untuk berbalik dan berpindah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka bila seseorang barakallahu fikum memiliki segumpal daging ini, baik, maka akan menentukan seluruh organ tubuhnya akan ikut baik. Menjadi orang yang muti'ah. Organ-organ tubuh yang dimiliki akan menjadi muti'ah, taat, patuh, tunduk terhadap apa yang dimaukan oleh segumpal daging. Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau segumpal daging ini menginginkan khairan fa khairan. Kalau segumpal daging ini baik, maka semuanya akan berdampak kebaikan. Tapi barakallahu fikum, bila rusak, maka akan menyebabkan kerusakan seluruh organ tubuh yang dimiliki. Kalau engkau faham ini semuanya, kata Imam Ibnu Daqiq al-Id, maka jelaslah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Jelaslah makna hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya pada jasad ini ada segumpal daging. Bila baik, akan menentukan kebagusan seluruh organ tubuh. Dan bila rusak, akan menentukan kerusakan seluruh organ tubuh. Rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa itulah hati, kata beliau alaihi salatu wassalam. Lalu Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu ta'ala mengatakan, nas'alullaha al-azima ay yusliha fasada qulubina. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulubi, sarrif qulubana ila ta'atika. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullahu ta'ala, kita meminta kepada Allah Jalla Subhanah yang Maha Agung untuk memperbaiki kerusakan hati-hati kita. Kemudian ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah hati kami di atas agama Engkau. Ya Allah yang berbuat terhadap hati-hati, maka palingkanlah hati kami menuju ketaatan kepada Engkau. Urusannya bukan ringan, barakallahu fikum. Urusannya adalah kebagusan dan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Maka kita harus mengetahui bahwa di saat seseorang ingin melakukan perbaikan dan pengobatan, dia akan berjumpa dengan awa'ik. Awa'ik itu adalah penghalang dan penghadang dirinya untuk melakukan barakallahu fikum perubahan pada segumpal daging. Dia akan menemukan ada beban berat di dalam barakallahu fikum memperbaikinya. Kita bisa merasakan. Di saat kita sebelum kita mengenal dakwatus sunnah, dakwatus salafiyah, kita berada dalam kebengkokan barakallahu fikum jiwa dan juga kerusakan hati. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tidak merasakan adanya ujian, adanya tantangan di dalam hidup, kok kecil? Semuanya enteng. Tetapi di saat kita melakukan perbaikan, di saat kita melakukan perubahan, di sana kita menemukan ujian barakallahu fikum dalam melakukan perbaikan itu. Ternyata kita sadar, iblis laknatullah alaih diciptakan bukan untuk merusak sesuatu yang telah rusak. Tetapi iblis diciptakan untuk merusak sesuatu yang telah diperbaiki. Di saat kita memperbaiki hati kita ini untuk memperbaiki seluruh organ tubuh kita, kita menemukan, ya Allah, banyak ujian di dalam hidup. Kita keluar rumah bertemu dengan ujian. Jalan ke tempat kerja kita bertemu dengan ujian. Penuh dengan ujian dan cobaan yang akan mengikis barakallahu fikum keimanan yang ada pada diri kita. Kapan kita merasa kalau ini merupakan ujian di dalam hidup? Di saat kita melakukan perbaikan. Disitulah muncul ketidaksukaan dan sudiannya. Iblis laknatullah alaih melihat ada orang yang melakukan perbaikan pada dirinya. Dimusuhi, dilawan, ditentang, digeret kepada hal-hal yang akan merusak, melemahkan iman, ketakwaannya, ketaatannya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah, barakallahu fikum. Maka kita tutup kajian kita ini. Rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikatakan iblis laknatullah alaih di hadapan Allah jalla subhanahu wa ta'ala, la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku, kata iblis laknatullah alaih, akan benar-benar duduk menghalangi dan menghadang mereka dari jalan engkau yang lurus. Berucap yang dinukil oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, saya akan datangi dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari samping kanan dan samping kiri. Siapa yang akan selamat? Kalau lawan yang tangguh ini, yang telah menumbangkan para pendahulu kita, orang tua kita, mungkin kakek kita sebelumnya, yang telah mengalahkan mereka, saya akan datangi mereka dari arah depan, dari belakangnya, dari samping kanan dan samping kiri. Lalu kemudian pada akhirnya engkau mengajak Allah Jalla wa'ala berbicara. Tidak menemukan kebanyakan mereka beribadah kepada engkau. Sekarang pertanyaannya, telah berhasilkah syaitan? Jawabannya iya. Mayoritas dari umat atau hamba Allah Azza wa Jal berada dalam perangkap dan jaringan iblis laknatullah alaih. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari mereka-mereka yang mau bersyukur. Sedikit, kata Allah Azza wa Jalla, mayoritasnya berada dalam perangkapnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tidak berbicara seluruh negeri kita, Indonesia terlalu luas. Sekarang daerah kita Banjarmasin ini. Coba periksa orang-orang yang memang lurus dalam berperilaku, dalam berakhlak, dalam bergaul, dalam berkeyakinan, dalam beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Kita akan keluar melalui statistik itu menemukan orang yang benar paling bawah rahimani wa rahimakumullah. Minoritas, barakallahu fikum. Itulah janji Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin ada orang yang masya Allah penampilannya, barakallahu fikum, sama. Ya, memakai lihya, kemudian imamah dan seterusnya, barakallahu fikum. Ternyata banyak dosa yang disenangi oleh iblis dilakukan dan dikerjakan. Ada orang yang sama, ternyata kok menghalalkan darah saudaranya semuslim. Mengkafirkan barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau mengadakan statistik terkait dengan berapa orang yang benar di negeri ini, artinya di Banjarmasin ini, kita nanti akan menemukan sesuai dengan firman Allah Jalla wa'ala, yang berjalan mengikuti langkah Allah Jalla subhanah adalah sedikit dari mereka. Kita berharap Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalamnya. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah Jalla wa'ala menggolongkan kita kepada golongan yang sedikit itu. Orang yang benar-benar berjalan di atas jalannya barakallahu fikum dan mengikuti tuntunan nabinya alaihi salatu wassalam, untuk kemudian kita memberitahukan dari yang sedikit ini insyaallah akan memberikan jawaban terhadap kerusakan yang sangat banyak. Dia akan mengingatkan kaum muslimin, dia akan menegur sapa kaum muslimin, membimbing dan mengarahkan kepada jalan yang diridhai oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.